Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدْ إِخْوَاتِ فِي الدِّينِ عَزَّنِ اللَّهُ إِيَّاكُمْ. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya dan atas petunjuk-Nya, di mana Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dan anugerah untuk kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, guna kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam pembahasan yang pertama tadi, beliau Al-Ustaz Abdul Samad Hafizullah Ta'ala menyampaikan kepada kita berkenaan dengan wabah penyakit yang menyebar, seperti yang telah kita dengar bersama, dengan wabah virus corona yang menggemparkan dunia dan mengkhawatirkan manusia karena begitu dahsyatnya atau begitu cepatnya menjalarnya, berkembangnya virus tersebut. Namun kami sampaikan ada yang lebih besar dari virus itu, penyakit yang terus menjalar dan menyebar mengenai kaum muslimin, terutama muslimat, yaitu penyakit syahwat, di mana bukan virus corona yang menyebar, yang keluar, tapi adalah keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka, sehingga mereka meninggalkan peranan utamanya dan mereka terus terbuai dengan slogan orang-orang kafir yang menyerukan mereka untuk mengikuti emansipasi wanita, menuntut wanita berkarya, berkarir seperti pria, berperan seperti pria, sehingga di mana tempat, di mana ada pekerjaan, di mana ada lapangan kerja, maka banyak didominasi oleh kalangan wanita, sehingga menjadi penyakit besar, yaitu rusaknya dan hancurnya generasi umat yang akan datang ketika wanita tidak mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kesempatan daurah kali ini, ingin kami mengingatkan khususnya tentunya kepada diri kami keluarga, juga kepada ikhwah muslimin muslimat, terutama kepada kaum muslimat, untuk kita kembali mengingat bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memposisikan para wanita muslimat di tempat yang sungguh sangat-sangat terlindung dan terjaga, tempat yang sesuai dengan fitrahnya, tempat yang sesuai dengan tabiat aslinya, tempat yang sangat mulia, yaitu di rumahnya. Ketika wanita masih sebagai anak, tentu di rumah orang tuanya. Ketika ia telah menikah, maka di rumah suaminya. Itulah peranannya, itulah tempatnya. Dan kami ambilkan atau kami nukilkan dari apa yang disampaikan beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, dari risalah beliau Darul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, peranan wanita muslimah dalam pendidikan keluarga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fidin rahimani wa rahimakumullah, sungguh betapa besar peranan wanita muslimat di dalam agama ini, di mana Allah telah jelaskan kepada kita kedudukan mereka di dalam beberapa ayat. Dan ini adalah keputusan Allah yang menempatkan, bukan kesepakatan manusia yang menuntut hak wanita, tapi Allah yang menciptakan kita yang telah mendudukan sesuai dengan kodrat wanita. Lihat hadirin dalil-dalil sebagai berikut, agar wanita muslimat kembali menyadari bahwa kalian menjadi sasaran bidikan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ini, untuk menghancurkan generasi muslimin, terutama para pemudanya. Karena dengan keluarnya wanita bebas berjalan kesana kemari sesukanya, dengan membuka auratnya, bercampur berikhtilat dengan laki-laki dimanapun tempat, ini akan mengundang syahwat dan akan memicu syahwat dan perbuatan jahat, perbuatan keji dan tercela, perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita sadari akibat dari perbuatan zina itu adalah hilangnya nasab seseorang, dan juga menjadi hancur martabat seseorang. Maka hati-hatilah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kita lihat kedudukan wanita yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-33. Allah sampaikan, waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian wanita muslimat di rumah-rumah kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita muslimat khususnya untuk tinggal di rumah-rumahnya. Lalu bagaimana mereka dapatkan ilmu? Nanti dalam pembahasan berikut kita akan tahu. Yang kedua, disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna, janganlah kalian para suami mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumahnya, walaupun dia wanita itu telah terceraikan dan masih dalam masa iddah, di mana dia masih tolak raj'i, tolak satu, cerai pertama atau kedua, baru jatuh talak satu atau dua, maka wanita ini tidak boleh keluar dari rumah suami dengan harapan bisa jadi suami menjatuhkan cerai karena emosi yang tidak terkendali. Lalu ia pun melalam berganti, merasa sepi, ya, tidak ada yang melayani, akan muncul kembali rasa cinta dan kasih sayangnya kepada istri. Dan istri memang masih ada di rumahnya, sehingga enggak perlu lagi dia meminangnya, melamarnya. Tidak perlu lagi pakai uang panai. Tinggal bilang saja, istriku sudah katong balik jua. Selesai urusan. Tidak perlu modal lagi toh. Itu Islam menempatkan seperti itu. Ini sudah cerai, apalagi kita yang belum cerai, jangan sekali-kali usir istri. Kau pulang sudah ke rumah ibumu, pulang kau ke rumah bapakmu. Hadirin, baru dia berjalan sudah dikejar lagi balik sudah. Ini laki-laki tak baik. Ya. Lihat Allah perintahkan, dan juga kata Allah Ta'ala, wala yakhrujna, dan jangan engkau suami izinkan istrimu keluar rumah kecuali ada keperluan yang jelas. Dan subhanallah, antum lihat wanita itu makhluk yang sangat istimewa. Dia adalah ibarat ya benda yang berharga, yang luar biasa nilainya, barang antik yang harus hati-hati menjaganya, membawanya. Lebih dari kita membawa segelas minuman yang isinya minuman yang lezat. Keluar rumah wanita harus dikawal dengan mahram sampai pulang ke rumah. Ya, dan harus dibungkus karena jangan sampai lalat-lalat hijau hinggap, hati-hati. Artinya jangan sampai laki-laki hidung belang dia kemudian ya lepaskan panah-panah jahatnya dari pandangan-pandangan jahatnya. Tidak boleh, makanya wanita dilindungi dalam syariat agama ini. Mungkin kita bertanya, apakah kalian wanita muslimat dengan penjagaan dan perlindungan Allah yang sedemikian sempurna, lalu kalian ingin merobek tirai kalian sendiri dengan kalian menuntut emansipasi wanita untuk kalian seperti laki-laki di luar rumah? Pakaiannya sama, laki-laki pakai celana panjang, wanita juga celana panjang. Laki-laki pakai hem, wanita juga pakai hem. Laki-laki dengan kaos pendek, wanita juga kaos pendek. Begitu kalian mau. Itu kalian telah tertipu. Pada dasarnya mereka laki-laki itu inginkan kalian buka aurat kalian supaya bebas ia menikmati tubuhmu yang indah. Dan jangan salahkan, seperti halnya makanan yang terbuka dengan makanan yang tertutup beda. Kalau makanan terbuka memang jangan salahkan lalat-lalat hinggap di situ. Tapi yang tertutup tidak mungkin lalat datang menghinggapinya atau menodainya. Sehingga hadirinya dimulakan Allah, sudah banyak kita dengar wanita diperkosa, wanita korban pria, wanita begini begitu. Masih saja belum ada kesadaran. Apalagi wanita jauh ke luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja wanita, hati-hati. Kalian wanita diperintahkan oleh Allah di rumah dan dinafkahi. Selagi jadi anak bapak yang menafkahimu, jadi istri suami menafkahimu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran kisah yang sangat berharga. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, disebutkan dalam surat Al-Qasas dari ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, lari menghindari Fir'aun karena takut dibunuh dengan sebab ya kesalahan dia memukul orangnya Fir'aun dan mati. Sehingga diberitahu oleh seseorang untuk Musa tinggalkan negerinya Fir'aun, mengamankan diri, berjalan lari sampai akhirnya ke negeri Madian. Disebutkan dalam ayat ini, walamma warada ma'a madiana wajada 'alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syekhun kabir. Disebutkan dalam ayat tersebut, dan tatkala Nabi Musa sampai di tepi air di negeri Madian, dia terduduk di bawah sebuah pohon ya untuk istirahat. Didapati oleh Nabi Musa sekelompok manusia yang memberi minum kambing-kambing gembalaan mereka, dan ada nan jauh di sana dua wanita yang terus berusaha menghalau, menghalangi kambing-kambingnya. Sehingga ditanya, kenapa engkau lakukan demikian? Kata wanita tersebut, kami tidak bisa memberi minum kambing-kambing kami ini sampai mereka laki-laki itu semua pergi. Sedangkan kami terpaksa menggembalakan kambing-kambing kami ini karena orang tua kami, bapak kami sudah tua. Sudah sangat tua. Tidak lagi mampu menggembalakan kambing kami. Ya? Lihat ya fila barakallahu fikum. Ajaran Allah Ta'ala untuk wanita tinggal di rumah itu bukan sekarang, tapi dari nabi-nabi yang terdahulu juga sama peran wanita di rumah. Bekerja pun di rumah, dan ini terpaksa putri Nabi Su'aib ini keluar karena orang tua sudah tua dan tidak mungkin untuk menggembalakan kambingnya. Perhatikan dalam kisah ini, walaupun ia menggembalakan kambing, ia halau kambingnya tidak boleh mendekat dengan penggembala laki-laki. Kira-kira kalau di zaman kita ini, ya, wanita gembala seperti ini, apa yang terjadi? Kambing bercampur, penggembalaan juga campur lain. Ini yang bahaya. Karena tidak ada iman, tidak ada batas, tidak ada pembatasnya. Tapi ini wanita muslimah, wanita soleha. Sehingga ia berusaha menahan untuk kambing-kambingnya jangan sampai ya bersampur dengan punya mereka kaum laki-laki yang gembalakan. Sampai akhirnya singkat cerita Nabi Musa membantunya meminumkan kambing-kambing gembalaannya, kemudian dilepaskan kembali dan Nabi Musa kembali duduk istirahat. Ya. Kemudian sampai di rumah diceritakan oleh putri Nabi Su'aib kepada ayahandanya apa yang dialaminya bersama ya saudarinya itu ketika ia meminumkan kambingnya. Disampaikan kepada bapaknya, nampaknya yang dia harapkan sudah saatnya datang untuk ia kembali tinggal di rumah ayahnya. Sehingga putrinya mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyal amin. Kata putrinya, dia sampaikan, wahai ayah, ya, jadikan laki-laki yang tadi saya ceritakan itu orang upahan untuk gembalakan kambing kita, pekerja untuk gembalakan kambing kita. Karena sungguh sebaik-baik orang yang dia dipekerjakan adalah orang yang punya kekuatan dan terpercaya. Dia wanita ini menuturkan bahwa Nabi Musa ini orangnya kuat dan dapat dipercaya. Sehingga bapaknya, Nabi Su'aib ini maksudnya, menyuruh putrinya untuk kembali datang memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan subhanallah, hadirin kaum muslimin, ikhwati fiddin, azina wa iyyakum, ketika putri itu datang kembali memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam, datang dengan malu-malu, dari jauh ia memanggil agar ia datang kepada bapaknya. Lihat, dia berjalan dengan istihya, kata Allah, dengan penuh rasa malu. Ini contoh wanita muslimah, rasa malunya akan selalu menghiasi dirinya, menjadi penghalang baginya dari perkara yang keji. Dan sungguh bukan lagi wanita muslimah yang baik kalau dia tidak lagi menghiasi diri dengan sifat malu. Bahkan menjadi wanita muslimah paling jelek kalau dia memalukan perbuatannya. Ya. Maka perhatikan wa tifillah. Kemudian setelah Nabi Musa datang menemui ayahnya, maka ayahnya pun berkata, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurni samani hijaj. Kata ayahnya kepada Nabi Musa, sungguh aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini, ya, dengan upah engkau harus menggembalakan kambing-kambing ini selama 8 tahun. Sehingga Nabi Musa pun menerima tawarannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita tidak kisah ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada wanita muslimah dari dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan syariat kita ini sama. Perhatikan, wanita peranannya itu di rumah, tugas utamanya bukan di luar rumahnya. Demikian pula kita lihat Nabiullah Lut alaihi salatu wasallam, putrinya terjaga, terpelihara di rumah bersama orang tuanya. Begitupun kita lihat Maryam binti Imran, terjaga, terpelihara kesuciannya. Itulah sosok wanita salihat. Sehingga iwafila barakallahu fikum bagi ikhwah, kalau inginkan istri yang salihat, jangan ambil di bioskop, jangan ambil di tempat-tempat terbuka, tempat wisata, tempat hiburan. Kalau antum ambil istrimu itu di tempat-tempat seperti itu, jangan sesalkan diri kalau kemudian dia banyak melawan. Sebentar-sebentar abangi katong pigi di sana, abang pigi di sana, berjalan terus taparego antum sunnah. Ya, karena kau ambil salah. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau engkau ambil itu wanita yang dia itu salihah, wanita yang beragama. Dan wanita yang salihah tanda-tandanya ini, betah di rumah, punya sifat pemalu, ya, dia nurut sama orang tuanya, ya. Kalau sifat-sifat seperti ini ada pada calon istrimu, bersyukurlah kepada Allah, sebab engkau tidak susah payah untuk mendidiknya, tinggal melanjutkan bimbingan orang tuanya, ya. Dan kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata khairun mata ad-dunya mar'atus salihah. Sebaik-baik dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Engkau dapatkan itu, ya, sehingga engkau tidak rugi dengan sebab engkau dapatkan yang sudah baik. Memang, ya, baik dari didikan orang tuanya. Nah, yafila barakallahu fikum, ini yang penting, ya, untuk kita semua ketahui. Kemudian yang keempat, dalil yang menyebutkan bahwasanya wanita itu tugas dan peranannya ada di rumah. Coba perhatikan dalil berikut ini, ikhwah. Ya. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau seorang wanita, Abu Humaid As-Sa'idi, datang dan bertanya kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salat ma'ak." Ya Rasulullah, sungguh aku ingin salat bersamamu. Kemudian beliau menjawab, ya, apa yang dilontarkan oleh perempuan ini? Qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Nabi, sungguh aku tahu kalau kalian wanita itu senang dan ingin sholat berjamaah denganku di masjidku ini. Ya. Namun beliau memberikan bimbingan kepada wanita tersebut, ya. Salatuki fi baiti khairun min salati fi hujratik. Salatmu di dalam tengah kamarmu itu lebih baik, atau salatmu di dalam sudut kamarmu lebih baik dalam kamarmu itu. Dan salatmu wa salatuki fi hujratik khairun min salati fi darik. Salatmu dalam tengah kamarmu lebih baik daripada salatmu di dalam rumahmu, dalam ruang tamu atau ruang terbuka di rumah itu, ya. Dan seterusnya kata beliau, salatuki fi darik khairun min salatiki fi masjidi, ya, fi masjidi qaumik. Salatmu dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi masjid qaumik khairun min salatiki fi masjidi. Salatmu di masjid kaummu lebih bagus, lebih utama dibanding sholatmu di masjidku ini, di Masjid Nabawi, yang pahalanya lipat sekian kali lipat, ya, 500 kali lipat kebaikannya. Lihat kafilah barakallahu fikum. Maka dari hadis ini, kalian wanita muslimah, yang afdol sholat kalian itu di rumah, dan ini memudahkan kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Tapi kalau kalian ini sudah keluar rumah, kerja aktivitas di luar rumah, baru pakaian kalian pakaian yang tidak pakaian syar'i, lalu bagaimana sholatnya? Ya, repot tentunya. Nah, ini ihfila barakallahu fikum yang perlu diperhatikan. Kemudian ihfila barakallahu fikum, kita ambil pelajaran dari wanita sahabiyah dulu. Dikatakan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan bin Ta'ala, ya, waqa'al mar'atu fi quril mufaddalatil ula, yang terjadi pada generasi pertama umat ini yaitu para wanita sahabiyah, yang mereka menjadi teladan kita semua. Haitsu najidu anna khurujal mar'ah wa qiyamu bi 'amli Khalid bait yakadu yakunu hawadis ma'dudah. Kata beliau, nyaris kita tidak dapati di zaman itu wanita yang kerja di luar rumah. Dan kalaupun ada, sangat-sangat sedikit sekali, bisa dihitung jari istilahnya, yang terpaksa keluar rumah mungkin ambil rumput untuk kasih makan kudanya karena suaminya sibuk berperang. Ya, sehingga dia keluar ambil rumput untuknya, di antaranya seperti itu. Tapi pada umumnya mereka banyak di rumah. Sampai-sampai ikhwati fillah barakallahu fikum, perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika istri beliau menuntut kepada suaminya untuk dibelikan jilbab ataupun hijab, ya. Apa kata suaminya? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Akhsha an tatruki jilbabillahi alladhi jalbabakallah." Ya. Kata beliau, aku takut kalau aku beri engkau jilbab, kemudian engkau menanggalkan jilbab Allah yang Allah telah memberikan dengannya engkau. Mahuwa, apa itu yang dimaksudkan? Yaitu dikatakan baitik, rumahmu. Rumahmu itu adalah hijab bagimu. Seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah berfirman, "Fasanihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah katakan dalam ayat tersebut, wanita-wanita salihat itulah wanita yang selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada suami. Ia senantiasa menjaga kehormatan suami dan kehormatan dirinya. Ya? Sebagaimana Allah telah menjaganya, yakni dia akan betah di rumah suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya dan anak-anaknya, seperti Allah telah memelihara dia di rumah suami. Maksudnya rumah itu hijab bagi dia. Sehingga para suami, perhatikan, karena rumah itu hijab bagi istri kita, jangan sampai rumah kita ini transparan sehingga di rumah istri kita pun jadi tontonan orang lewat. Jangan sampai. Dan wanita pun harus hati-hati, ya, dengan ada rumah, ya, di rumah suami tinggal. Jangan karena panas, sumu udara panas seperti ini, buka jendela lebar-lebar, kasih biar anginnya, ya, terpa kain hijabnya terbuka memang, sehingga nampak dari luar. Hati-hati, jaga dirimu. Jangan sengaja-sengaja seperti itu, ya, apalagi ada niatan biar orang lain dapat lihat beta. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengundang penyakit, ya. Dan ikhwati fiddin a'azzal wa iyyakum, dari hadis dan ayat yang kita sebutkan ini, itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk wanita yang Allah telah tetapkan mereka tempat yang paling bagus, tempat yang paling aman dan nyaman baginya adalah rumahnya. Sehingga bagi kita para suami tentunya ingat, empat dari kebahagiaan yang kita upayakan untuk dapatkan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun minas sa'adah, empat kebahagiaan. Yang pertama adalah mar'atus salihah, istri salihah. Alhamdulillah kita dapat itu. Yang kedua adalah yang disebutkan oleh beliau, yaitu, ya, baitul wasi', rumah yang luas. Berikan kepada istri kita rumah yang memadailah untuk ia tinggal dan betah di rumah. Ya. Walaupun mungkin belum bisa punya sendiri, kontrak-kontrak pun yang memadai agar istri ini bisa lebih nyaman. Sebab ia bisa berperan di rumah lebih leluasa. Kemudian yang ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempatnya, jarus salih, tetangga yang salih. Alhamdulillah antum bisa cari perkara ini dan dimudahkan insyaAllah. Tetangga yang baik, kita bertangga dengan ahlus sunnah yang senantiasa menjalankan sunnah, mengerti nilai-nilai sunnah, masyaAllah. Sehingga sholat jamaah terjaga, mengaji terjaga, ya, subhanallah. nikmat. Perhatikan firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Kepada kaum wanita muslimat, Allah katakan, bukankah Allah itu yang mengetahui apa yang telah Allah ciptakan? Dia maha lembut, dia maha ahli tahu segalanya. Sehingga apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik bagimu para wanita. Dan jangan engkau terbawa dengan slogan mereka orang-orang kafir yang ingin sengaja menghancurkan generasi kita muslimin, ya, secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Mereka tahu bahwa untuk menghancurkan muslimin tidak mungkin serta-merta begitu saja. Mereka tahu dengan cara hancurkan melalui pintu syahwatnya. Sehingga kata Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَى وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Lalu datang generasi pengganti setelah mereka, orang-orang yang ia mengabaikan solatnya, dia mengabaikan atau menyanyiakan solatnya, dan ia memperturutkan syahwatnya. Kalau ini yang muncul, generasi yang seperti ini yang ada, apa yang dikatakan Allah, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, hampir mereka akan mendapatkan kehancuran. Dekat kehancuran menimpa mereka. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, bagaimana kita akan bisa menjaga generasi kita untuk tetap dia jaga sholatnya, bisa mengendalikan syahwatnya, sementara kita wanita muslimat sekolah, kuliah, ya, dalam keadaan tidak menjaga hijab syar'inya, yang bekerja di luar rumah tidak menjaga hijab syar'inya, sementara laki-laki juga kurang ilmunya, bagaimana bisa mengendalikan syahwatnya dalam kondisi syahwat sedemikian besarnya, geloranya, sehingga banyak terjadi apa yang dikatakan perselingkuhan, banyak terjadi apa yang dikatakan perzinahan, bahkan ada istilah orang bilang kawin lari, lari tanpa wali. Hati-hati, ya, akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan diri, bukan kecelakaan lalu lintas, tapi kecelakaan lewat batas, yaitu perempuan berangkat perut kecil pulang perut besar. Itu bukan bisul biasa. Kalau bisul biasa keluar nanah, ini bisul besar keluar bocah, ini bahaya, ya, hati-hati ikhwa barakallahu fikum. Ini karena apa? Tidak terjaga tirai yang menjaganya, hijab yang menjaganya, dirobeknya. Tidak betah di rumah, dia punya anggapan, masa wanita kuper, kurang pergaulan, kurang pengalaman, kapan kita mau maju? Wanita seperti ini, bagaimana negara kita akan maju? Hadirin, coba lihat sejarah, ya, peradaban mana yang secepat kilat merubah, perubahan terjadi pada peradaban manusia, kalau bukan yang dilakukan Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Antum lihat dalam perjalanan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW dan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin menaklukkan dunia, merubah peradaban manusia, adakah wanita disertakan dalam pekerjaan mereka? Di mana mereka? Wanita-wanita mereka eksis di rumah, mengkader generasinya, mendidik putra-putri mereka, sehingga generasi berganti generasi terus. Kejayaan-kejayaan terus Allah berikan. Lihat mereka. Nah, ya fila barakallahu fikum. Karena subhanallah, kalau laki-laki sudah keluar, perempuan juga keluar, lalu siapa yang kasih perhatian anak di rumah? Nah, maka di sini muncul subhat. Ya, apakah mutlak wanita enggak boleh keluar secara mutlak? Tidak demikian. Jangan kita salah mengerti, ya. Ada sebab-sebab yang memang boleh wanita keluar, seperti mamanya untuk belajar ilmu yang tidak mungkin didapatkan di rumah, sehingga dia harus keluar belajar. Tapi tentunya tempatnya juga terjaga. Dan subhanallah, kita setelah mengenal dakwah ini, dakwah tu sunnah ini beriringan, seiring sejalan dengan dakwah ini berkembang, masya Allah, alhamdulillah, ma'had-ma'had, ya, Tarbiyatun Nisa atau TN, Tahfizil Quranil Banat, di mana-mana tempat diselenggarakan, diadakan. tempat pendidikan yang khusus wanita muslimat, pengajarnya juga muslimat, diajarkan Quran dan Sunnah, mereka semua akhwat dan terjaga. Ini nikmat yang luar biasa, yang dulu sebelum dakwah ini kita kenal di negeri kita ini sulit didapatkan yang seperti ini. Sekarang ada. Lalu sekarang alasan apa kita kalau cabut anak kita dari markis dakwah Ahlussunnah, dari pesantren mamanya Tarbiyatun Nisa, lebih baik sekolah biar dapat ijazah. Hadirin, jangan seperti itu. Allah tidak memasukkan wanita karena ijazah sarjana S1, S2, S3. Tapi Allah jamin kalau kita bisa mendidik putri kita menjadi wanita solihat, subhanallah. Disampaikan dalam hadis yang sering kita dengar, ayyumam ra'atin atau idza salatil mar'a khamsaha wa samat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil janna min ay ababin syi'ti. Coba lihat hadis ini. Sampaikan kepada putri kita, istri kita, agar dengar ini hadis. Wanita siapapun dia, kalau ia telah 5 waktu sholatnya ditegakkan, puasa Ramadan 1 bulan dijalankan, kemaluan dijaga, dipelihara sebaik mungkin hanya untuk suaminya saja. Kemudian dia taat kepada suaminya kalau sudah menikah memang. Ini wanita yang seperti ini, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga Allah dari pintu 8, pintu surga mana yang dia suka. Kita orang tua yang ingin anak kita benar-benar bahagia, jangan salah mengerti nak, biar kamu nanti jadi manusia, jadi orang di masa depan, masa depanmu cerah, kamu harus kuliah, biar dapat ijazah, harus jadi sarjana, biar mudah cari kerja nak. Kalau anak yang soleha bertanya, bapak, kalau saya kerja gak masuk surga, lalu di neraka bagaimana? Coba tanya begitu sama bapak. Bapak, saya dapat ijazah, kalau di neraka bagaimana? Emang ijazah bawa ke neraka? Walaupun kita tidak katakan ijazah bawa ke neraka, ya, ijazah dia menyebabkan ke surga. Yang kita maksudkan, anak-anak kita, putra-putri kita, bukan hanya mengejar ijazahnya, tapi kejarlah kesolehannya, ilmu yang mendukung pada kesolehannya. Nah, itulah yang kita harapkan. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, apa yang telah Allah sampaikan ini tentunya untuk menjaga generasi kita. Karena kalau wanita sudah keluar rumah, bekerja sama dengan laki-laki di tempat kerja mereka, otomatis terjadi ikhtilat, campur. Bukan hanya campur dalam satu ruangan, kadang terpaksa karena jalan dinas, jalan tugas, jalan ini, jalan itu, kepentingan ini, kepentingan itu, baku gonceng laki perempuan bukan mahram. Ya, satu mobil perempuan laki-laki bukan mahram. Baku diam-diam atau baku bicara kira-kira? Kira-kira kalau orang sudah berjalan berdua begini, diam-diam atau bicara kira-kira? Hadirin, tentunya ada bicara-bicara. Mulai setan pintar-pintar dia goda. Subhanallah hadirin, siapa kiranya laki-laki ini? Siapa perempuan ini? Apakah dia semodel? Ya, para sahabat tentunya jauh. Lihat ikhwah, ambil pelajaran yang disampaikan oleh junjungan kita, kisah dari orang-orang yang dahulu. Ada seorang rahib yang ia ini diamanahi, ya, oleh, ya, ini ada 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 wanita. Yang laki-laki ini orang solih, wanitanya solihah. Yang laki-laki ini berperang bersama, ya, Nabi yang Allah utus, ikut berperang membela agama. Karena dia tidak ada tempat wanita adiknya untuk dititipkan sementara orang tua sudah meninggal dunia, dia pikir dititipkan di tempat rahib. Ulamanya ahlu kitab ketika itu, di tempatnya rahib itu. Ya, karena dia pikir ini orang saleh, sehingga tidak mungkin adiknya akan dapat ganggu. Ya, dititipkan. Dia berangkat. Dan rahib ini menerima, walaupun awalnya dia tolak, saya tidak sanggup nanti terjadi begini-begini, saya takut begini. Di mana lagi adikku dititip, kalau bukan di tempatmu yang aku yakin engkau akan bisa menjaga begini-begini. Akhirnya terima. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum, singkat cerita, ini berjalan entah kapan pulangnya kakaknya, dan mungkin tidak pulang juga, syaitan mulai bisik-bisik pada rahib ini. Awalnya dia cuma ketuk pintu antar makanan, tuk-tuk-tuk, taruh makanan, pergi. Nanti perempuan keluar ambil makanan, masuk tutup pintu lagi. Terus, sampai setan bilang, kalau cuma begitu nanti kamu tidak tahu, jangan sampai kau ketuk pintu, dia yang ada suara, dia sakit di dalam, kau yang tahu lah. Coba sekali-kali tanya, bagaimana kabarnya? Dia tanya kabarnya, oh ada suara, sehat, baik. Besok-besok lama-lama setan bilang, coba sekali-kali, jangan cuma suara, kau lihat juga. Jangan sampai dia butuh apa, bagaimana dia? Dia bilang sehat, bisa jadi dia sakit, coba kau lihat juga. Sesekali dia progoki, dibuka pintunya, dia lihat, sehat-sehat. Begitu saja, lihat dulu. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Begitu ternyata, begitu lihat, setan pintar sekali. Itu yang dikatakan as an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata kita ini adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Sehingga hati-hati antum dan kita semuanya ikhwa barakallahu fikum dengan panah beracun. Panah begitu nancep, panahnya dicabut, racun masih tinggal di situ. Kita tertuju dengan pandangan kita terhadap wanita cantik, tek. Mata kita sudah enggak lihat lagi, tapi racun di hati kita masih melekat. Kapan nih dia lewat layu? Kos yang ada lagi dia di mana Dia anak siapa Dia di mana rumah Hati terus tanya. Suruh mata mata coba kau lihat, jangan sampai dia lewat lagi. Ternyata mata bilang hati yang ada lagi. Coba kau lihat di sana lagi. Kau cari sana lagi. Ini racun begitu ganasnya, terus menuntut. Ya ikhwah, kalau satu kali pandangan seperti ini dampak racunnya, kalau tiap hari berduaan di kantor, ketemu di kantor, campur di kantor mamanya, kira-kira hatinya kena racun atau tidak? Atau sukabel memang? Sukabel memang kah? Sudah punya protek sendiri, anti racun hatiku ini. Sehingga biar perempuan begitu bagaimana tak mungkin kena racun begitu kah? Hadirin, ini bukan kena racun lagi, sumabuk memang. Dia tunggu matinya hati. Na'udzubillah, hati-hati. Hadirin, kalau orang kena wabah corona takut mati, ini tak takut hati kita yang mati. Maksiat terus hari-hari, padahal Allah katakan, kalla bal mana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, maksiat yang kau lakukan jadi titik hitam di hati. Nah, kalau hari-hari, jangan kita bilang, Ustaz, itu teman kerja kantor beta itu yang ada yang cantik mong, yang ada yang menarik. Ya ikhwah, subhanallah, biar bagaimanapun dia perempuan, ya ikhwah, dia wanita, walaupun dia tidak menarik hatimu, tapi syaitan pintar. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, al-mar'atu tubila fi surati syaitan atau dubira fi surati syaitan. Itu perempuan dipandang dari depan dalam rupa syaitan, dipandang dari belakang juga dalam rupa syaitan. Maksudnya bukan bentuknya syaitan mengerikan, artinya menggoda. Dari depan bikin penasaran, sudah lihat wajahnya penasaran kayak apa rambutnya. Dari belakang sudah lihat rambutnya penasaran kayak apa wajahnya. Itu syaitan bikin begitu. Sudah kelihatan atasnya, coba lihat bawahnya. Sehingga hadirin, yang selamat wanita yang memakai hijab. Mau dilihat atas hitam, bawah hitam, depan hitam, belakang hitam, muka belakang senampang. Aman hati kita ini. Penasaran, lamar dulu baru boleh lihat. Ya, subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Biar baku tetangga, saya baku lihat. Kenapa? Memang terjaga. Dan antum syukuri kepada Allah, tanya kepada mereka yang baru menikah. Masya Allah, indahnya pacaran setelah nikah. Walaupun orang bilang, pacarannya belum nikah. Coba baku tahu, baku kenal. Ya, itu dusta. Karena orang yang pacaran sebelum nikah pasti banyak tipu-tipu lawannya. Kalau dia kasih tahu aslinya, lari duluan. Tipu, jangan sampai kelihatan aib-aibnya, dia suat tutup aib-aib. Sehingga begitu nikah, hancur. Aib yang nampak. Tapi kalau yang gak pacaran, pacaran sambil dalam pernikahannya, subhanallah, tumbuh dengan begitu indahnya. Ya, saya percaya, tanya yang sudah. Kalau yang sudah terlanjur, ya barangkali ada kemudahan lagi. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kami sampaikan kisah yang tadi. Begitu rahibnya sudah mulai pandangan tersentuh dan terpana dengan cantiknya wanita itu, setan bikin. Jangan cuma pandang, coba kau duduk dulu bercerita sedikit kah. Awalnya duduk cerita, ini perempuan sudah bisa menghindar. Karena memang di tempatnya rahib ini. Duduk bercerita, sampai yang namanya orang sudah pandang-pandangan, sudah baku dekat berduaan, setan pintar. Bikin hal terus sampai terjadi apa yang terjadi, zina singkatnya. Zina ya ikhwan, bisa dielakkan. Zina. Ya sudah, namanya orang satu kali ketagihan, terus tambah lagi, berulang lagi sampai hamil. Bingung dia, ini hamil nanti ada anak, kakaknya pulang bagaimana? Setan bisik dia, kau sudah terlanjur bikin hal. Kalau sampai kakaknya datang, dia hamil punya anak, pasti kamu tahu bakat bunuh kau. Hanya laki-laki ini bingung mesti bagaimana. Setan bisikkan, sudah kau bunuh perempuan itu, selesai urusanmu. Kubur dan bilang kakaknya datang, bilang dia sudah sakit meninggal dunia, selesai urusan. Setan terus, akhirnya dia pun nekat ikuti bijikan setan. Lihat, sudah hilang ilmunya. Kesolehannya luntur gara-gara wanita. Jangan bilang kita ini orang soleh, tidak mungkin terfitnah wanita. Ya ikhwah, emang kita Nabi Yusuf yang Allah jaga. Kita ini orang biasa. Siapa yang tidak tergoda dengan wanita? Sampai dia lakukan bisikan setan itu, dikubur. Dianggap hilang sudah. Begitu kakaknya setengah waktu lama datang. Kakaknya tanya, di mana adikku? Dia begini. Awalnya kakaknya percaya. Tapi setan bikin lain. Dalam kakaknya dibilangin, itu adikmu dapat bunuh dia. Coba kau korek dia terus, interogasi dia terus. Sampai akhirnya dia penasaran. Akhirnya dia ngaku. Kalau adiknya dibunuh. Maka laki-lakinya pun disalib. Sama kakaknya dua ini, laki-laki disalib. Diikat dan tidak lagi dia bisa apa-apa lagi. Dalam kondisi dia sudah sakaratul maut, tinggal nunggu mati dalam tiang salib. Setan datang. Apa yang ku bilang, kau sudah terlanjur begini. Sekarang kau mau lepaskah, kau mau mati begitu? Kata orang ini, saya mau lepas. Oh, gampang lepas. Saya bisa lepas kamu. Ya, baru kakak sudah pergi lagi, tidak mungkin balik. Karena kakaknya tahu ini sudah mati dengan salib, pergi, sudah tinggal. Akhirnya setan bilang, kau bisa lepaskan kau dari musibah ini. Lalu bagaimana caranya? Yang penting kau mau sujud padaku, kata setan. Aku enggak mungkin sujud pada kamu. Aku sujud hanya kepada Allah. Terserah. Kau mau mati begitu, kau mau selamat. Coba manusia dalam kondisi begini pikir apa? Pikir sesaat. Tapi bagaimana aku bisa sujud sementara tanganku terikat begini? Disalib begini, kata setan. Enggak usah kamu sujud seperti kamu biasanya. Yang penting kamu tundukkan pandanganmu, niat sujud padaku, selesai. Aku lihat, coba. Lihat ikhwah. Dia pikir daripada repot dalam tiang salib, lapar, baru sakit begitu. Apa susahnya? Ya sudah, saya ikut kamu. Selesai. Begitu dia sujud kepada iblis, mati. Apa yang terjadi? Sudah mati dengan dosa, syirik lagi. Ya ikhwah, ambil pelajaran. Jangan kita merasa aman dengan wanita, bebas keluar rumah. Kita punya anak wanita. Ingat, kata Rasulullah SAW, siapa yang punya dua anak perempuan dididik menjadi wanita solihah sampai dia dewasa, maka dia akan jadi benteng dari api neraka. Dan dia di surga, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, seperti ini denganku, seperti dua jari ini, jari tangan dan jari telunjuk, dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Ini pahala mendidik anak wanita. Dan ya fila barakallahu fikum, kepada kaum wanita muslimat, perhatikan. Bukan kami menyudutkan gerak kalian. Bukan kami membatasi gerak kalian. Lalu menghalang-halangi kemauan kalian. Bukan. Namun kami ingatkan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Allah katakan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita kalau Allah Ta'ala dan Rasul SAW telah putuskan perkara baginya, ia bapilih. Oh, ini betas yang cocok lagi. Kata mau begini, kata mau bebas begini. Dia tidak mau di rumah, dapat tadi rumah. Sampai kepada wanita muslimat, ya akhwat khususnya, jangan kalian merasa aman dengan cadar kalian, hijab kalian, lalu keluar ya tanpa kalian sadari Allah mengawasi kalian. Jangan sampai. merasa aman. Siapa orang mau kenal beta, beta pakai hijab begini, mau bikin apa, orang saya tahu siapa beta. Jangan bilang begitu. Ingat Allah Ta'ala di mana. Jangan merasa aman engkau berjalan dengan laki-laki lain lalu kau bilang ini beta pung kakak, ini beta pung suami, padahal orang lain. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Ini pintu iblis yang sangat mungkin kasih tenang kamu. Sudah kopi dan dia, baku gonceng sudah. Sing bisa. Kita ini bukan mahram. Siapa orang mau sangka kamu itu bukan mahram? Bilang saja ada orang tanya, siapa ini yang digonceng? Oh ini beta pung ade, oh ini beta pung kakak, oh ini beta pung mama. Subhanallah, kira-kira bisa terjadi? Bisa terjadi. Lalu di tempat yang sepi dong dua sudah. Katong bebas sih. Tidak sangka kata Rasulullah SAW, la yahluwanna rajul bi imra'atin, tidaklah satu orang laki-laki berduaan dengan perempuan, dia baku duaan. Melainkan apa? Syaitan salisuhuma, syaitan yang ketiganya, hati-hati. Syaitan yang ketiga, kalau sudah baku dua berduaan di tempat sunyi sepi, sudah mulai panas alasannya, dibuka hijabnya sehingga laki-laki pun lihat. Ini hati-hati pintu iblis ya ikhwah. Kalaupun tidak sampai perbuatan zina, tapi racun yang akan tertera atau tersisa ini yang enggak akan sembuh. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, racun itu paling susah dikasih obat sembuhnya. Racun di hati ini, kalau mungkin racun di bagian luar tubuh mungkin mudah, tapi racun di hati, wah hati-hati. Kira-kira dokter mana yang bisa suntik dia untuk anti racunnya? Hanyalah ulama nasihat menasihati hati kita agar kembali sadar, taubat. Kemudian Allah katakan ya barakallahu fikum kepada kita, ya, dalam ayat berikutnya, wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan sesat yang nyata. Sehingga Allah katakan dalam surat Thaha 125, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka, dan barang siapa berpaling dari pelajaranku atau dari petunjukku kata Allah, maka sungguh ia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Ingat kaum wanita muslimat, jangan kalian menganggap dan merasa dengan kalian bebas seperti laki-laki bekerja di luar rumah, kalian akan dapatkan kehidupan yang luas, kehidupan yang longgar. Sungguh kalian akan menuai kehidupan yang sempit karena berpaling dari petunjuk Allah. Bukankah kita tambah kaya karena perempuan punya gaji, suami punya gaji sendiri? Lihat hadirin, kalau mau jujur, wanita biar terima gaji juga, dia pun lama-lama kalau mau jujur, berapa yang dipakai untuk bermake up, untuk biaya wajahnya saja berapa, biaya sepatunya, kaos kakinya, ininya, itunya, semua kira-kira berapa, total satu bulan berapa, pembantu yang menggantikan dirinya mengasuh anaknya berapa, yang menggantikan dirinya memasakkan untuk suaminya berapa, total kira-kira gajinya sisanya berapa. Kalau dia tenang di rumah, suami yang bekerja bisa atur segalanya, coba nilai dulu secara ini. Kemudian kecapeanmu ketika harus memerankan dua peranan, peranan ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai karir di tempat kerja, sungguh ini peranan yang berat karena engkau wanita lemah secara fisik dibanding laki-laki, dan bukan tanggung jawab utamamu di situ. Sehingga Allah katakan ini ancaman Allah, kehidupan yang sempit mengancammu. Ya, dan ini bisa kena di dunia, di kubur, juga di akhirat kelak tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin kharajat wasta'talat fayazaniyah, wanita yang keluar rumah lalu ia bersolek pakai harum-harum, laki-laki lihat dia, itu zina. Nah kalau hari-hari engkau seperti itu, laki-laki melihatmu, itu engkau zina. Walaupun bukan zina yang kena hukum had, tapi hukum zina ini berat, bikin laki-laki terpesona. Ini berat ya ikhwah barakallahu fikum. Tentunya sadari kita, kita ini jangan sampai dalam keadaan seperti itu meninggal dunia. Apa kata kita di hadapan Allah nanti? Apa jawab kita di hadapan Allah kelak? Subhanallah, apakah kalian lebih suka seperti itu atau suka dilindungi, dijaga oleh suami sehingga sebagai istri terpelihara mulia di rumah, menjadi wanita yang paling indah di dunia, ibarat bidadari di rumah bagi suaminya. Ya, atau kakak memilih untuk nyiksa diri dengan tugas beratmu. Ya, hari-hari bukan hanya suami dilayani, tapi publik yang dilayani, banyak orang harus dilayaninya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, wanita muslimat, dia berpaling dari petunjuk Allah ini, dan dia cari-cari alasan untuk dia ambil tauri orang-orang yang kafir, untuk ia bisa keluar bebas dari rumahnya. Ini seperti syair mengatakan, kala'isi fil beda'i yaqtuluhal doma, seperti orang yang hidup di padang sahara, dia terbunuh dengan rasa hausnya. Wal ma'u faqa duhuriha mahulun, sedangkan air ada di pikulnya, air ada di punggungnya, tapi ia mati kehausan di padang sahara sementara di punggungnya dia bawa air. Jangan engkau wanita muslimat seperti itu, engkau hancur binasa di hadapan Allah di neraka karena dosa engkau ingkari petunjuk Allah Ta'ala, kau menuntut maumu sendiri. Dan kepada para suami, jangan paksakan istrimu jadi wanita karir. Walaupun itu engkau merasa untung, karena apa? Engkau gaji 1 juta sementara istri 5 juta. Oh, lebih besar istri gaji, masa suruh keluar? Ya ikhwah, engkau tega jerumuskan istrimu ke neraka? Ya? Jangan. Hati-hati. Nah, ya fila barakallahu fikum, ingat keluarga ini adalah tujuan utama. Dan wanita punya peran seperti ini, ingat. Ya? Seperti katakan, wara'aku li'adhimin imra'atun turabi fi hijriha, di balik sosok seorang yang besar adalah wanita yang telah mengasuh dalam pangkuannya. Lihat ya barakallahu fikum, ya, generasi para tabi'in, para pejuang-pejuang muslimin, para pahlawan-pahlawan Islam, seperti ya yang kita kenal, ya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz dan yang semisalnya. Di balik seorang yang besar seperti adalah sosok ibu yang berjiwa besar mengasuhnya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, subhanallah. Nah, apakah kita tidak inginkan yang seperti itu? Nah, ya fila barakallahu fikum, kalau masalah rizki itu Allah yang menjamin kita. Bukan karena kita kerja ini kita dapat rizki, kita kerja ini kita dapat rizki, kalau enggak kerja kita enggak dapat rizki. Jangan dustai diri kita sendiri. Bukankah saat kita sakit kita enggak bisa kerja tetap makan? Kita sakit, kita sibuk enggak bisa kerja, bukankah tetap rezeki ada? Kalau begitu siapa yang kasih rezeki kita? Allah. Jangan sandarkan pada kita punya pekerjaan, punya kekuatan, enggak kerja kita nanti enggak makan, enggak bisa ini, enggak bisa ini. Hati-hati wa barakallahu fikum. Ya. Bimbing istri-istri kita, putri-putri kita untuk menjadi ahli surga. Gantungkan cita-cita mereka sampai di surga, jangan setinggi langit. Nanggung, belum sampai di surga. Ya. Jangan sampai kita gantungkan nak cita-citamu setinggi langit. Percuma Bapak, sampai di langit saja nanti jatuh lagi. Sampai di surga boleh, supaya tidak masuk neraka lagi. Ya. Dan ingat ya fila barakallahu fikum. Di sini kami ringkas karena waktu. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya adalah a'malul mar'ah fi baitiha. Ya? Yaitu amalan-amalan wanita di rumahnya. Ada beberapa bentuk amalan yang harus ditunaikan wanita di rumah. Setelah Allah sampaikan kepada kita kedudukan di mana yang pas untuk wanita di rumah sebagai perhiasan terindah. Apa gunanya kau bangun rumah megah kayak istana kalau istrimu enggak ada di rumah? Percuma kau pulang sendiri, duduk sendiri, melamun sendiri, makan sendiri, ya. Lalu ama di mana istrimu? Pergi sendiri. Istrimu berjalan sendiri. Kamu juga duduk sendiri. Coba kalau kamu ada istri di rumah, kapan pulang ada hidangan kopi panas, teh panas, ya. Barangkali di situ ada ya yang lain. Subhanallah, kue-kue yang disiapkan istrimu, hasil karya istrimu, subhanallah, dinikmati berdamping dengan istri, dengan ya senyuman istri, engkau bercengkrama, subhanallah, sehingga engkau dapatkan pahala, istrimu dapat pahala. Karena apa ya barakallahu fikum, ya, semua permainan senda gurau yang dilakukan Bani Adam itu bisa sia-sia kecuali tiga ini. Seorang yang berlatih bepana, seorang melatih kudanya, dan yang ketiga adalah suami mula'abah dengan istri. Bercandanya suami istri itu dapat pahala. Bagaimana engkau bisa bercengkrama, bercanda dengan istrimu sementara engkau sendiri, istrimu sendiri di tempat lain? Akhirnya karena istri bercampur dengan laki-laki lain, dia bercanda dengan teman kerjanya, kamu bercanda dengan teman kerjamu. Akibatnya apa? Sudah candanya dengan orang lain, di rumah capeknya ketemu. Sama-sama capek. Ya? Akhirnya sudah kurang harmonisnya. Perhatikan ya barakallahu fikum. Ini peranan kalian wanita muslimah di rumah. Pertama kata beliau, hafizullah ta'ala, awalan ibadatullah. Engkau sebagai wanita muslimah seperti laki-laki sama. Sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah itu peranmu, tugasmu yang utama. Karena Allah ciptakan manusia ke dunia ini untuk ini tujuannya. Lihat firman Allah surat Adz-Dzariyat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar supaya mereka ibadah hanya padaku. Itu perintah Allah, itu ketetapan Allah. Dan lebih tegas lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kalian wanita baca ayat Al-Quran ini. Allah sampaikan dengan jelas, وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Perhatikan, kalian wanita, kata Allah, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian itu keluar rumah, bersolek, mejeng seperti wanita jahiliyah. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Allah mengingatkan ini dengan ayat seperti ini karena sudah tabiatnya wanita itu kebanyakan kurang percaya diri. Kalau keluar rumah mesti bersolek diri, berhias. Makanya laki-laki dan perempuan kalau mau keluar, mana lebih cepat persiapannya? Mana lebih cepat? Laki-laki 1 menit barangkali tetetetetet berangkat. Tapi antum tunggu metua. Sudah tahu jam 9 daoro. Metua mandi jam 8. Jam 9 belum selesai. Masih bak urus ini dulu, masih ini dulu, masih ini dulu. Ya ikhwah, untuk muka saja itu enggak cukup 1 menit. Lapis 1 dulu. Lapis kedua, lapis ketiga, belum warna lain lagi, belum ini lagi. Lama, betul kasih? Tapi laki-laki gampang, mandi bersih, pakai baju semprot minyak wangi, kasih sisir rambut, selesai berangkat. Cepat persiapannya. Nah ini wanita, boleh seperti itu, memang tidak dilarang. Kalau engkau bersolek, berdandan untuk suamimu. Berkenaan dengan hadis kata Rasulullah SAW, khairun nisaikum allati tasurruka idza nadartaha. Sebaik-baik istri kalian itulah wanita yang selalu tampil menyenangkan engkau suami saat dipandang. Kalau engkau wanita niat bersolek berdandan untuk menyenangkan suami, pahala. Tapi kalau untuk keluar rumah biar dilihat orang lain, dipamerkan pada orang lain, dosa. Ya? Boleh engkau bersolek keluar rumah dihijab, ditutup, karena akan ketemu keluarga, ketemu teman. Tidak mengapa, tapi ingat jaga adabnya. Bukan untuk mejeng, kata Allah, jangan engkau keluar mejeng seperti wanita jahiliyah yang enggak ngerti ilmu. Karena ini akan mengundang dosa. Ya, jangan engkau bangga. Dan subhanallah ikhwah, ini kadang terbalik, perempuan di rumah apa adanya, kalau di luar luar biasa jadinya. Ya? Setiap kali berdandan, suami tunggu. Selesai, sudah cantik, sudah manis, sudah bagus, bilang abangnya, antar beta ke sana. Ya Allah, antar ke mana? Ada acara dengan umah di sana. Sudah cantik lagi, besoknya lagi, abang beta mau pergi sana lagi. Ya Allah, setiap cantik mesti mau pergi. Coba kalau cantik mau ajak suami kah? Ya? Coba bikin yang seperti itu. Bukankah kesempatan sudah Allah berikan? Lihat firman Allah berikut. Wa aqimnas shalah. Kalian wanita di rumah, dirikan sholat. Wa'atinaz zakat, tunaikan zakat. Ini bentuk ibadahmu di rumah. Sholat dijaga, tunaikan zakat. Wa'atinallah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesempatanmu di rumah, ya ikhwah. Untuk ummahat maksudnya juga. Banyak-banyaklah belajar. Kesempatan untuk baca di rumah banyak. Kalau memang pekerjaan selesai, apalagi sekarang masya Allah, dunia yang ada ini menunjang sekali wanita di rumah untuk dapatkan ilmu dengan mudah. Jangan habiskan waktumu hanya untuk WA dan untuk Telegram yang sebagainya yang tidak ada manfaatnya, tapi gunakanlah kesempatan untuk dengar rekaman taklim. Apalagi sekarang ada Radio Islam Indonesia, ya, RII yang di situ, ya, Masya Allah, Radio Ahlus Sunnah, kajian di mana kita bisa, ya, langsung, ya, relay kita bisa dapatkan langsung, streaming juga bisa langsung, Masya Allah. Kesempatan di rumah wanita, sehingga suamimu nanti kerja tidak sempat dengar, pulang kamu sampaikan, wahai suamiku tadi Masya Allah taklimnya Ustadz Fulan mengingatkan begini, begini, begini. Suami dengan tenang, maksudnya senang dapatkan faedah darimu, ya, ini juga menyenangkan. Kira-kira ya ikhwah, kalau antum datang kerja, pulang di rumah, disambut istri, kemudian istri menyampaikan faedah yang dia dengar dari taklim di rumah, antum lebih senang, ataukah antum senang kalau datang kerja, istri menuntut, abang dapat berapa ya? Kira-kira apa yang dia dapat antum? Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Ya, antum sudah senang. Dan istri pulang dengan senyum menyambutmu. Karena apa? Dapat tegur dari ustaz di rekaman tadi radio umpamanya. Abang beta tobat. Kenapa tobat? Kamu salah apa? Selama ini beta salah banyak ini. Tadi ustaz talim di radio seperti ini. Saya minta maaf. Kira-kira antum hati senang, hati susah? Yang selama ini dia menuntut terus, sekarang gak pernah nuntut lagi. Masya Allah. Yang semula antum bikin susah, sekarang bikin senang. Karena apa? Selalu antum pulang sholat, dia sudah siap. Antum pulang subuh, dia sudah siap. Antum pulang zuhur, dia siap. Antum pulang malam isya, dia sudah siap. Siap apanya? Hidangan para antum. Hidangannya di mana? Terserah. Di meja makan siap. Tempat tidur siap. Kira-kira antum mau cari kemana lagi? Saya pikiran lari selingkuh lagi. Cukup dengan istri satu sudah Masya Allah, memang kayak bidadari engkau istriku. Subhanallah. Dan ini suami senang, istri senang, dapat pahala. Makanya itu niat ibadah. Jangan engkau anggap wanita tugasmu di rumah itu bukan ibadah. Itu semua ibadahmu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, tabat sumuka fi wajhi akhi kala kasadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Apalagi istri senyum pada suami menyambut kedatangannya. Ya. Walaupun datang habis sholat, sambut dengan senyum. Itu sudah pahala sedekah. Jadi walaupun engkau tidak punya harta, sedekah tiap hari bisa. Dan nanti kebaikan di sisi Allah ada. Ini penting. Jadi niatkan ibadah kepada Allah. Rumah tempat sarana ibadahmu, dan Allah sudah memberikan kemudahan afdol sholatmu wanita itu di rumahmu. Tapi laki-laki jangan tabale. Laki-laki mau sholat di rumah alasannya, ustadz, kalau di rumah anak jamaah dengan istri, kasihan istri di rumah sendiri. Lalu saya mau jadi imam, istri jadi makmum, katong jamaah di rumah, tidak bisa. Tidak bisa ya ikhwah. Karena suami tugasnya jamaah di masjid, bukan di rumah. Kalau sholat malam mungkin sesekali terserah, tapi kalau sholat lima waktu, jangan. Sebab Allah ancam, siapa laki-laki dia pilih sholat di rumah, kena ancaman ini. Nanti dari kiamat akan nampak. Apa kata Allah Ta'ala? Lihat dalam surat Al-Qalam, Allah sampaikan, yawma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wa la yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah katakan, ketika Allah singkap betisnya nanti dari kiamat, Allah seru manusia sujud kepadanya. Orang-orang mukmin sujud, tapi ada orang-orang yang mereka tertahan tak bisa sujud. Mereka hanya tertunduk pandangannya dengan rasa malu dan rasa menyesal dan sedih luar biasa. Kenapa mereka sampai begitu? Kata Allah Ta'ala, karena dulu dong di dunia itu seulang-ulang kali dipanggil untuk sujud sholat jamaah, tidak pernah datang di masjid. Itu laki-laki. Kata Imam Az-Zahabi, termasuk dosa besar. Ini ayat dalilnya, orang yang tidak mau hadir sholat jamaah itu dosa besar. Dan ini ancamannya dari Allah Ta'ala, mereka yang tidak mau sholat sujud, sholat jamaah di masjid bagi laki-laki, ini ancamannya. Sehingga wanita sholat dukung suaminya, bangunkan kalau subuh belum bangun, zuhur ingatkan ya istirahatnya, supaya sholat terjaga lima waktu di masjidnya. Untuk supaya ta'awun alal birri wat taqwa dengan suaminya. Taib, yang kedua, peran yang kedua, setelah wanita di rumah harus ibadah kepada Allah seperti laki-laki juga ibadah kepada Allah, Sanian, yang kedua kata beliau, al-mar'atu fil baiti sakanu wastiqraru lizauji wal bait. Wanita di rumah adalah berperan untuk sebagai sebab yang memberi ketenangan, ketentraman bagi suami dan penduduk rumah, yaitu anak-anak. Ya. Wanita kalau di rumah itu akan bikin tenang hati suami, hati anak-anak, rumah pun jadi terurus. Itu. Makanya Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah ingatkan kepada kita kaum lelaki supaya sadari, kalian menikah ini bukan untuk jadikan istri sebagai partner berlomba mencari dunia untuk bangun istana rumah megah di dunia. Tapi ingat apa yang Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sampaikan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Dia telah ciptakan bagimu lelaki dari jenismu azwaja, istri-istrimu, ya pasanganmu, ya dari jenismu, jenis manusia, jangan salah paham, bukan jenis laki-laki. Ini orang salah memahami sekarang ini dari model orang liberal menganggap bolehnya nikah laki-laki dan laki-laki. Subhanallah. Inilah ya barakallahu fikum. Ya. Karena apa? Karena ya virus LGBT. Akhirnya orang mau kawin satu jenis. Subhanallah, binatang saja tahu diri. Tidak ada binatang kawin satu jenis. Ini manusia yang punya akal mau kawin satu jenis. Kira-kira ini orang hilang diri ke apa? Ya, tak ada lagi kesadaran. Kemudian Allah katakan, Allah ciptakan bagi pasanganmu litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram, tenang padanya. Dan subhanallah ya barakallahu fikum. Ini maknanya agak luas, litaskunu yang dimaksudkan seperti ucapan diantaranya Ikrimah radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, ya Ibnu Abbas dan yang lainnya, itu menyebutkan bahwa diantara maksud dari litaskunu itu suami akan tenang jiwanya ketika ia telah dapatkan kepuasan hasratnya dari istrinya, sehingga ia tenang. Keluar rumah kerja pun dia tidak ada pikiran mau cari yang lain, mau pikir yang lain, karena sudah puas di rumah. Selesai kerja cepat mau pulang di rumah karena ada yang nunggu di rumah, tenang hatinya. Tapi kalau suami ini dapati istrinya juga sama-sama, dia sudah khawatir, dia sudah cantik begitu baru pergi dengan orang lain, dijemput orang lain, ya, dia berangkat sendiri. Aduh, hati suami kira-kira sebenarnya jujur aja tenang atau tidak tenang ya? Kalau orang yang baik tentu tidak akan leluasa membiarkan istrinya dibawa. Istilah orang bilang, ikhwah, jangan antum merasa aman taruh ikan garam dekat kucing garong. Jangan kau pukul kucing itu gara-gara ikan asinmu dapat lari dan dia dibawa lari dia. Salah sendiri. Kau pun istri sudah cantik begitu dibiarkan pikirin orang lain. Coba kalau di rumah kau tenang, di kantor pun cepat mau pulang sudah. Siang istirahat cepat pulang. Ada istri nunggu di rumah. Itu tenang hatinya. Sehingga wanita perhatikan tugas dan perananmu, jangan dilupakan. Bukan engkau untuk dunia tapi engkau untuk wanita surga, ingat ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dalam hubungan suami istri, terpatrinya cinta dan kasih sayang melahirkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ini bisa kalau istri selalu betah ada di rumah. Sehingga seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian suami keluar rumah tergoda pandanganmu oleh wanita yang menggiurkan hasratmu, menggugah syahwatmu, cepat balik pulang di rumah. Salurkan pada istrimu sehingga engkau tenang. Dan ya fila barakallahu fikum. Sungguh, jangan engkau menjadi suami yang gampang mengeluh. Ada seorang mengeluh kepada ya, seorang ulama, saya lupa nama asli ulama tersebut, dia mengadukan, wahai guru, kenapa rumah tanggaku kok sekarang seperti ini, runyam, tidak lagi tentram, ya. Ditanya kepadanya, barangkali engkau di luar rumah sering melihat wanita yang tidak mesti kau pandang. Yaitu, kata gurunya, itulah racunnya, sehingga engkau banding-bandingkan istrimu dengan yang di luar. Kenapa dia, istriku gak begini, ini istriku gak gini, ya. Selalu kau bandingkan, sehingga hatimu mulai teracuni pelan-pelan, ya. Rasa cintamu pada istri mulai luntur, akhirnya istrimu tidak merasakan kedamaian, tidak merasakan belaian dan perhatian seperti dulu lagi. Ini pelan-pelan. Sehingga kata beliau kepada orang yang tanya ini, taubatlah, tinggalkanlah itu. Cukupkanlah dirimu dengan yang Allah anugerahkan bagimu di rumahmu. Karena siapa yang tidak cukup dengan itu, niscaya tidak akan ada kebahagiaan didapatkan kembali. Hati-hati, barakallahu fikum. Ya, dan ini kalau wanita semua menjadi wanita salihah, subhanallah ya ikhwan, tenang, aman, ya, tenteram tentunya. Nah, beliau mengatakan, dikatakan bahwa wanita ini peranan adalah untuk sebagai sarana yang menyebabkan tenteramnya jiwa suami, juga jiwa anak-anak di rumah. Dan Allah kaitkan dengan hubungannya mawaddah warahmah, karena cinta dan kasih sayang. Wanita yang di rumah, dia bisa menyalurkan cintanya dan kasih sayang sepenuhnya kepada suaminya, kalau sudah ada anak, kepada anaknya. Tapi kalau dia harus keluar rumah, pagi sampai sore baru pulang ke rumah, malam tinggal capeknya, kapan perhatiannya? Kapan perhatian dan menyalurkan, ya, kasih sayangnya? Apalagi ya barakallahu fikum, dengan tugas yang berat diembannya. Subhanallah, anak-anak pun jadinya kurang diperhatikan, suami pun kurang perhatian. Akhirnya suami bikin hibur diri, ya, cari perhatian sendiri. Nah, sekarang digantikan dengan seperti ini. Akhirnya sudah di rumah pun hanya main HP, ya, istri juga akhirnya sudah. Ini membuat kesenjangan, kerenggangan, dan akhirnya mana ketentraman? Nyaris tak ada lagi. Kembalilah kepada petunjuk Allah. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'raf 189. Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah katakan, dia Allah telah menciptakan kalian manusia awalnya dari satu jiwa, yaitu Adam. Dan Allah jadikan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya dia tentram, ada kecondongan, ketenangan bersamanya. Allah berikan kita laki-laki punya kecondongan pada wanita, dan kecondongan itu akan menjadi tenang, hasrat kita menjadi tenang, jiwa jadi tentram, ketika wanita menjadikan dirinya, ya, memuaskan suaminya, menyenangkan suaminya. Nah, maka ya barakallahu fikum, kata beliau singkatnya, tidak mungkin seorang wanita di rumah mampu untuk berperan memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bagi keluarga, terutama suami dan anak-anak. Dia berperan seperti bidadari di surga, istilahnya, ya, menjadi seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik keindahan itu wanita salihah di rumah. Kalian tidak bisa perankan ini kecuali apa? Kalian tunaikan hak-hak suami. Kalian mengerti hak-hak suami dan kalian, ya, menunaikannya. Maka berikut ini beberapa perkara yang harus kalian tahu para wanita, untuk kalian bisa memberikan poin yang kedua, berperan menjadi penyebab ketenangan, ketentraman di rumah. Sehingga apa? Dengan ketentraman, kenyamanan, ya, kedamaian, kebahagiaan yang hadir di rumah, itu anak-anak tumbuh, terdidik dengan penuh kasih sayang, akan lebih baik daripada anak yang tumbuh dalam keadaan haus dan tidak dapatkan kasih sayang. Lihat iwa di kota-kota besar, kenapa banyak anak-anak jalanan, sampai mereka bikin geng ini, geng itu, geng motor, ada sampai komunitas kid zaman now, komunitas LGBT, komunitas ini. Ini lahir semua dari apa? Kurangnya perhatian mereka di orang tua. ibu terutama. Sehingga cari perhatian dengan teman-teman di luar. Bikin komunitas yang bikin untuk orang tua perhatian. Hadirin, inilah kekeliruan yang terjadi, dampaknya sudah dirasakan, maka kita sadari. Wanita muslimat, perhatikan, kalian bisa menjadi sebab ini sehingga akan menjadi sukses pendidikan di rumah dan menjadi baik keadaan rumah, bahagia sehingga orang akan tenteram dan betah, menjadi komunitas yang solih-solihah, lingkungan yang baik karena tumbuh generasi yang baik dari pangkuanmu, dari didikanmu. Yang pertama yang harus kalian tunaikan, pertama atau tam li zaujin fi mala maksiatillahi fi. Yang pertama, engkau wanita harus taat dengan taat yang sempurna kepada suami dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah telah sebutnya dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah katakan laki-laki adalah pemimpin atas wanita karena Allah telah memberikan anugerah melebihkan mereka laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah pada wanita. Perhatikan ya fila barakallahu fikum, rumah ada tempat pendidikan, sekolah, ya, sehingga kalian wanita di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin suami akan bisa berperan sendiri mengurus rumah tangganya. Dan suami jangan egois, ya, merasa diri telah memberikan nafkah pada wanita, semuanya dianggap bisa sendiri. Tidak. Hargai istrimu ketika ia telah berusaha menunaikan hakmu di rumah, menjalankan peranannya, karena sungguh perananmu dan dia itu sama beratnya, ya. Apalagi dia tugasnya melebihi tugasmu dalam sisi waktu. Dari mana tahunya? Kalau suami jelas tugasnya dari jam kerja pagi sore pulang istirahat di rumah. Ya. Kalau wanita jam kerjanya terus dari mulai dia bangun tidur sampai terbenam mata suami masih kerja. Ya. Artinya selama suami belum tidur dia masih tunggu. Kenapa dia mau tidur suami masih belum tidur? Dia kasih tidur anak, suami kasih bangun dia. Lalu bagaimana? Mau nolak? Tidak bisa. Nah, ini tugas wanita berat. Sehingga engkau pun suami harus tahu betapa besar peran dia. Dan engkau lihat, syukuri nikmat yang Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, bila seorang laki-laki dianugerai oleh Allah wanita solihah, syukurlah karena Allah telah jaga dengannya separuh agamamu. Bertakwalah kepada separuh yang lainnya. Engkau makan ada yang menyiapkannya, engkau pakaian ada yang mencucikannya, engkau anak ada yang mengandungnya, mengasuhnya, melahirkannya. Tanpa engkau lahirkan sendiri anakmu, kau cuma ngaku ini anakku. Yang lahirkan istrimu, yang hamil istrimu. Coba akui jasanya dia begitu besar. Tanpa istri enggak mungkin kita bilang ini betapung anak. Tidak mungkin ada. Maka ya barakallahu fikum, lihat sisi ini. Ya? Sehingga wanita akan mudah memberikan ketaatan kepadamu karena memang kebaikanmu. Jadilah engkau pemimpin yang ideal, yang memang wanita pun siap untuk mentaatimu. Bagaimana caranya? Sikapmu seperti Allah katakan, lembut dan santun tutur katamu, begitupun perilakumu. Jangan kaku, jangan kasar. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 159, Allah sampaikan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْنِكَ. Karena dengan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut padanya, pada mereka. Andaikan engkau kaku sikapmu, kasar hatimu, keras perangimu, niscaya ia lari dari sisimu. Ini ya ikhwah, engkau suami, jelas suami yang bisa, layak dan pantas ditaati istrimu. Karena engkau dikatakan qawwamuna 'ala nisa, engkau yang harus meluruskan istrimu yang bengkok. Engkau harus membimbing dia seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, innahunna khuliqna min dil'in. Kalian laki-laki, aku wasiatkan kepada kalian, bimbing istrimu dengan sebaik mungkin. Karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok tulang rusuk kita yang paling atas ini. Intukimaha kasarta, kalau kau pasakan lurus seketika patah. Wa in taraktaha lam yajal a'waj. Tapi kalau engkau kasih tinggal dia, tetap bengkok dia, tidak akan lurus dia. Maka beliau katakan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian, baik-baiklah bimbing dia istrimu, supaya dia bisa lurus sehingga engkau enak berjalan seiring sejalan dengan dia. Engkau layak ditaati dan dia siap mentaatimu. Seperti Rasulullah SAW, istri banyak, semua taat, semua baik. Kenapa? Kebaikan beliau. Kita istri satu, aduh, baribut terus. Kenapa? Ya, kadang suami juga baku melawan dengan istri, istri melawan suami, susah. Sehingga yofila barakallahu fikum, ya. Ingat, beliau katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itulah suami adalah yang paling baik kepada istri. Wa ana khiyarukum li ahli, dan aku yang paling baik pada istriku. Perhatikan wanita, kalau suamimu sebaik itu engkau bersyukur. Kalaupun belum, sabar. Karena sungguh manusia tidak ada yang sempurna apalagi kita. Jangan engkau mendambakan laki-laki lain selain suamimu. Ketika kau dapatkan pada suamimu kekurangan, karena sungguh engkau wanita itu ladang pahalamu dengan kesabaranmu menghadapi kekurangan suamimu itu. Jangan kau pikir laki-laki lain lebih baik kayaknya, kayaknya, karena belum kau miliki. Ya, ingat itu laki-laki yang nampak lebih baik dalam pandanganmu, yang sering SMS padamu, yang sering WA denganmu barangkali, yang sering engkau lihat, ya, dari berita-beritanya, belum tentu lebih baik dari suamimu yang ada. Karena apa? Engkau belum tahu kekurangan itu. Sedangkan suamimu sudah kau tahu kekurangannya. Tinggal engkau sabar, kau benahi, selesai jadi baik. Sedangkan yang kau harap lebih baik, ternyata kau cerai dengan suamimu, dapat dia, subhanallah. Ya, kayak singa tidur kau harap, begitu dapat dia, ternyata dia terkam dirimu. Salah sendiri. Maka yafila barakallahu fikum, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, wanita harus sempurna taat kepada suami dalam hadis sampai belum menyebutkan kepada kita. Ya, untuk wanita benar-benar mentaati suaminya. Seandainya saja, kata beliau, diperkenankan aku sujud, perintahkan manusia sujud pada orang lain, niscayalah akan kuperintahkan wanita itu sujud kepada suami. Karena apa? Besarnya dari hak suami itu sendiri. Ya, andaikan diperkenankan. Namun ingat, tidak demikian. Suami tidak menuntut wanita untuk sujud pada dirinya. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan wanita itu tahu hak suami begitu besar dari dirinya, tentu dia akan rela menyapu debu di telapak kaki suami dengan wajahnya. Pernah Nabi SAW tanya tentang hak suami, beliau sampaikan kepada wanita yang bertanya, andaikan saja sekujur tubuh suamimu dari kepala sampai kaki penuh luka dan bernanah, engkau jilat dengan lidahmu untuk membersihkannya, ma ada haqquha, belum engkau tunaikan hak suamimu sepenuhnya. Itu gambarannya. Ya. Nah, ikhwah, kalau wanita itu taat kepada suami dengan sempurna, sungguh suami semua akan sepakat. Ya ikhwah, antum lebih tenang istri yang taat kah istri yang melawan? Jawab para suami. Antum lebih tenang, lebih tenang dapat istri yang taat atau dapat istri yang banyak melawan? Sepakat yang taat, ya. Kalau istrimu taat kepadamu, itu kata Rasulullah SAW, ketika diperintah dia taat. Kita suami itu tenang, disuruh ini iya, disuruh iya, tidak pernah melawan. Diminta begini siap, ini siap, masya Allah. Tapi kebanyakan wanita kebalikannya, kalau diperintah dia banyak melawan, kalau di suami diam dia banyak menuntut. Ini yang banyak wanita. Suami diam, istri banyak nuntut. Ya, suami perintah dia banyak melawan. Ini yang bikin hati suami jadi, subhanallah, si malakama. Mau lanjut hari-hari hati susah, mau cerai dengan ada yang lain-lain. Ya, bagaimana? Ya ikhwa barakallahu fikum. Jangan istri bikin suami begitu, enggak akan tenang rumah tangganya. Coba taatilah perintah suami selama dalam hal yang baik. Terus yang kedua, al-qiyamu bi amalil bait. Su istri harus siap menegakkan tugas-tugas rumah tangga. Karena dengan menjalankan tugas-tugas rumah tanggamu, engkau akan menjadilah tegak rumah tanggamu. Seperti apa? ya, kebersihan rumah, kebersihan pakaian suami, kebersihan perabot, kerapian, keindahan rumah, ini tanggung jawabmu sepenuhnya, termasuk merawat anak-anak, ya, merawat dan mendidik anak-anak suami, tanggung jawabmu wanita di rumah. Nah kalau perempuan ini keluar rumah, tentunya tidak mungkin ini bisa tunaikannya. Pembantu tidak seperti engkau, karena engkau kuliahan, engkau punya ilmu, engkau begini, sarjana. Pembantumu enggak tahu apa-apa. SD enggak selesai mamanya. Hati-hati. Ya, engkau tunaikan sebaik mungkin peranmu dan ingat wanita, tugasmu mencuci pakaian suami, mencuci pakaian anakmu dan mencuci pakaianmu sendiri itu ibadah. Karena apa? Dengan engkau menjaga kesucian dan kebersihan pakaian suamimu dipakai untuk sholat, berjamaah sehingga harum dan nampak rapi, engkau dapat pahala. Karena Allah perintahkan kepada kita, ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasanmu yang paling bagus dari pakaianmu ketika engkau ke masjid. Pakaian yang bagus itu yang bukan yang mahal, rapi, bersih, itu yang bagus. Nah siapa tugasnya? Wanita di rumah. Karena suami pulang kerja pakaian kotor, tinggal gantung yang kotor, taruh tempat kotor, yang rapi sudah disiapkan memang, tinggal pakai untuk ke masjid. Jangan sampai suamimu pergi ke masjid, engkau tidak kontrol. Begitupun suami kalau mau pergi di masjid, coba ngaca dulu. Kalau di rumah gak ada cermin, bercermin pada istrimu. Pamit dulu. Seperti Nabi SAW mau pergi ke masjid, cium istri. Walaupun kita gak harus begitu, tapi artinya ini satu contoh baiknya beliau pada istrinya. Sayang istri dulu. Sehingga kalau pamit dengan istri, kan istri lihat, oh abangnya, jangan, ini kopung baju tak balik-balikin. Karena suami biasa buru-buru, gak pernah pamit istri, asal ambil baju di gantungan, lalu berangkat sambil berjalan, pakai baju sambil berjalan, begitu ruku, kantongnya tak gantung-gantung. Ya Allah, bagaimana? Ini karena gak ada, malu istrinya. Ya Allah mas, kenapa begitu? Ini yang sudah disetrika bajumu sudah ada, lah kok pakai baju yang itu? Ya, sehingga yang sebelah kita sholat tahan-tahan nafas. Karena apa? Pakaian kita ini sudah satu pekan belum dicuci, diambil karena buru-buru. Paling istri sudah siapin baju yang sebaik memang, suharu. Hati-hati engkau, kita suami, jaga kebaikan dan usaha istrimu, hargai. Karena sungguh engkau suami kalau pandai menghargai dia, istilahnya hargailah orang lain, pasti orang lain menghargai dirimu. Hargai jeripayah istrimu, istrimu akan sangat menghargaimu. Dan ini pemimpin yang baik. Lihat, cek. Jangan cuma kita apa, komentar. Kasih salah ini. Tapi gak pernah kita bantu dia, jangan. Karena tugas istri sangat berat. Kadang pakaian ini satu gunung, belum dicuci. Satu gunung ini sudah dicuci, belum disetrika, belum dilipat. Yang satu gunung antri, mau dicuci juga belum. Subhanallah hadirin, itu PR istri enggak habis-habis. Ya? Karena apa? Selalu tiap hari cuci pun enggak habis-habis, kotor ada terus, ya. Begitu perabotnya. Dan wanita ingat, jangan kau anggap itu tugas rutinitasmu membosankan sehingga engkau berontak harus keluar, pindah kerja luar saja. Jangan dari rumah, ya, pembantu suami, jangan. Bukan begitu. Niatkan itu ibadah kepada Allah dan ingat cucuran keringatmu pahala dari Allah Ta'ala. Saya tambahkan satu lagi dulu. Yang berikutnya, yang ketiganya, beliau sampaikan kepada kita, ya, ya ini wanita hendaknya, ya, istijabatu lizauja fi ma ahalallahu lahu. Hendaknya engkau wanita selalu penuhi ajakan suami dalam hal yang Allah halalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat fa'bata ghadban 'alaiha la'anat al-mala'ika hatta tusbiha. Hadis Imam Bukhari. Bila mana seorang suami dia mengajak istrinya ke ranjangnya, ternyata istrinya menolak ajakan suaminya sampai ia tidur marah padanya, itu malaikat-malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai dengan datang pagi hari, sampai subuh. Hati-hati, ya. Dalam hadis yang lain seperti itu pula, ya, bila seorang wanita dia diajak suaminya, kemudian dia menolak ajakan suaminya. Subhanallah ikhwah, kita laki-laki suami tentu sama. Biar perut kenyang, biar tidur nyenyak, kalau satu itu belum dapat, belum tenang. Betul kaseng? Betul kaseng? Satu yang mana ini? Yang bujang-bujang jangan tanya dulu. Makanya Rasulullah SAW perintahkan kita, kalau engkau ada terganggu dengan pemandangan di luar rumah, tergoda dengan wanita yang di luar, segera pulang, salurkan hasratmu, ada di rumah istrimu. Nah, kalau istri suami pulang begitu di rumah, ternyata dia gak mau layani, ya di luar cuma dapat lihat, di rumah gak dapat apa-apa. Lalu kemana jadinya? Hampa. Ini bahaya. Sehingga karena besarnya hak suami itu pula, kata Rasulullah SAW, engkau wanita, la tasumra'atun fi, ya, wa zaujuha syahidun. Janganlah seorang istri berpuasa sementara suami ada di rumah. Illa bi'idniha, kecuali dengan izin suaminya. Ini sampai seperti itu. Kalau menjalankan puasa sunnah, wanita, izin suami dulu. Karena apa? Bisa jadi suami ini butuh dirimu. Ya? Siapa tahu yang namanya laki-laki itu hasratnya naik turun. Kadang munculnya malam, kadang munculnya siang, kadang muncul pagi. Dan laki-laki cenderung dominan pagi itu lebih tinggi daripada lain. Karena apa? Malam sudah tidur, istirahat sono. Lelap, tidur, pulas. Belum lagi malam makanan doping dan energi tersimpan bagus. Ya pagi hasrat naik, yang dilihat orang lain di kantor. Istri gak kasih pelayanan. Pulang istirahat, istri gak mau. Ya sudah, bahaya. Ini peluang selingkuh, hati-hati. Tapi kalau istri selalu siap, biar siang, malam, kapan saja istri selalu siap, ready istilahnya, ya suami tenang tentunya. Makanya diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, engkau wanita kalau puasa pun izin suami dulu. Loh kok apa suami istri hanya untuk puas-puas begitu? Enggak. Itu salah satu bentuk litas kunu ilaiha. Karena suami akan tenang jiwanya, terjaga kemaluannya kalau dapatkan kepuasan dari istrinya. Apa hikmahnya diperintahkan para pemuda untuk nikah? Kata Nabi SAW, ya masyarah sabab, manis tatamin kumumba'a falatazawaj, wahai pemuda, siapa yang mampu kalian menikah, nikah segera. Innau ahobdulil basar, karena akan menundukkan pandangan, ahsanil faraj, akan menjaga kemaluan. Itu tujuannya. Ya, maka yang ketiga, istri siap selalu. Ya, yang keempatnya, istri harus selalu jaga rahasia suami, jaga kehormatan suami, harga diri suami. Jangan engkau kasih hancur harga diri suami, baik dengan ucapanmu atau dengan sikapmu. Termasuk wanita yang tidak menjaga kehormatan suami, wanita yang memamerkan diri di luar. Artinya, dia kasih tunjuk dirinya di orang lain. Sehingga suaminya, ya, tidak terjaga sepenuhnya, hati-hati. Ya, karena apa? Innabillahi barakallahu fikum, termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma haqqukum alaysaikum falayutina farsyakum man taqrauna wala adan fi buyutikum man taqrahun. Perhatikan pula wanita. Adapun hak kalian suami atas istri kalian, jangan sampai wanita memperkenankan orang lain duduk di tikarmu sementara engkau tidak suka orang itu. Dan jangan ia izinkan masuk ke rumahmu seorang yang kau benci. Ini kepada wanita muslimat, sekalipun itu engkau memperkenankan akhwat, lihat akhwat itu siapa dan bagaimana dia. Jangan sampai engkau datang tamu wanita akhwat umpamanya, lalu engkau kasih cerita suamimu begini begini, curhat dengan dia, hati-hati. Ya. Dan suami harus jeli teliti kepada istri. Karena orang-orang yang datang di rumah siapa, bagaimana, suami harus tahu. Jangan suami ini senang kalau istrinya didatangin tamu yang suka ngerumpi, suka cerita wanita yang lain. Ya, datang dari kantor atau datang kerja atau pulang di rumah, istri cerita, abangi tadi Umu datang, Umu Fulan datang, dia bilang katanya istrinya Fulan tau begini-begini, istri Fulan begini-begini. Ah, terus bagaimana? Terus kayak apa? Terus suami malah korek terus ceritanya. Wow, kesempatan. Sehingga di mata suami, semua tetangganya itu sudah jelas semua, kayak lihat semua. Karena istrinya ini suka cerita dengan orang yang datang menceritakan. Padahal istrinya di rumah gak kemana-mana, tapi kok cerita orang ini tahu, cerita ini tahu, cerita ini tahu. Hati-hati. Suami yang jeli, kalau istrinya seperti tanya, tadi yang datang siapa? Umu Fulan. Oh, besok kalau Umu Fulan datang, jangan boleh masuk, ya. Karena hancur kau harga diri. Kau kasih cerita orang begini, gak baik. Bimbing istri. Nah, ya barakallahu fikum, sungguh karena waktu sudah habis sampai jam 12.25, walaupun belum selesai dan tidak selesai satu kali tentunya, mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita bersambung kembali. Dan apa yang kita sampaikan, ya Allah, semoga Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa kita mengamalkannya. Bukan di sini kami merasa yang paling baik, bukan, tapi ingin berbagi untuk kebaikan dan perbaikan dan membenahi keluarga kita masing-masing. Karena kita berharap kepada Allah, semoga keluarga kita benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, fid dunya wal akhirah amin rabbil alamin. Yang kesempurnaan itu datang dari Allah. Kami berharap Allah memberikan kepada kita kebaikannya. Kekurangan dari jiwa kami, kami taubat kepada Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.